Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya hadis yang dibawakan oleh al-musannif terkait masalah masuk surga dan nerakanya seseorang disebabkan karena zubabin, seekor lalat. Dan telah kita bacakan hadis ini di pembahasan yang sebelumnya. Adapun hadis ini disebutkan oleh mereka para ulama, sebagiannya padanya ada dua ilat yang menyebabkan hadis ini tidaklah sahih apabila dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dari riwayat yang lain terdapat dengan jalur sanad yang sahih, akan tetapi bukan dinisbatkan ke perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sehingga yang rajih riwayat tersebut adalah riwayat yang mauquf, bukan marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, telah kita bacakan matan terkait masalah bab majaa fi dzabhi lighairillah. Sekarang kita akan membacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di terkait syarah yang disebutkan di dalam bab tersebut. Baik, kita bacakan perkataan beliau. Disebutkan di sini rahimahullah, ai annahu syirkun. Beliau mengomentari bab majaa fi dzabhi lighairillah, maksudnya hukumnya adalah kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla adalah kesyirikan. Fa innan nususa atau fa innan nususa al-kitabi wa sunnah sharihatun fil amri bidzabhi lillah. Karena nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas menyebutkan perintah agar seseorang melakukan penyembelihan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia menyembelih untuk selain Allah. Nah, wa ikhlasu dzalika liwajhihi, dan wajib untuk mengikhlaskan amalan penyembelihan tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ayat yang dibawakan oleh musannif pada mata yang sebelumnya telah kita bacakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Demikian pula dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, menyebutkan secara jelas bahwasanya menyembelih itu wajib untuk seseorang berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama hiya sharihatun bidzalika fi shalah, sebagaimana nas tersebut juga menyebutkan secara jelas terkait masalah salat, wajib untuk seseorang memberikan salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. فَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ الذَّبْحَ بِالصَّلَاةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ. Allah Azza wa Jalla telah menggandengkan perintah penyebutan menyembelih ini sebagai bentuk amalan ibadah dengan perbuatan amalan ibadah salat di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Nah, وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الذَّبْحَ لِلَّهِ مِنْ أَجَلِ الْعِبَادَاتِ وَأَكْبَرِ الطَّاعَاتِ فَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ. Apabila telah ditetapkan di dalam nash Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya menyembelih untuk Allah adalah termasuk ibadah yang paling mulia dan amalan ketaatan yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Sehingga perbuatan ritual penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ritual-ritual tersebut dipastikan itu adalah perbuatan kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Karena amalan kesyirikan ini termasuk dari asbabur riddah, sebab murtadnya seorang dari Islam. Sekian banyak ayat yang digunakan dalil oleh mereka para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka melakukan kesyirikan, maka akan terputus seluruh apa yang sebelumnya mereka amalkan. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya tidak ada di sana satu amalan yang ketika dilakukan oleh seseorang, atau tidak ada di sana satu perbuatan dosa yang diamalkan oleh seseorang yang menyebabkan akhirnya dihapus semua nilai-nilai pahala amalan ketaatan yang ia lakukan di waktu yang sebelumnya, melainkan itu adalah perbuatan kekufuran di dalam al-Islam. Nah, dan di dalam ayat ini Allah sebutkan kesyirikan menyebabkan dihapusnya seluruh amalan-amalan ketaatan. Sehingga beliau menyebutkan apabila penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah itu termasuk dari syirik besar, maka perbuatan ini akan bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Sehingga wajib bagi seorang ketika dia baru mungkin menyadari bahwasanya apa yang dilakukan selama ini ternyata salah, wajib baginya untuk berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mungkin sebagian mereka yang baru saja merencanakan akan melakukan ritual ini dan ritual itu di hari ini atau di bulan ini, yang bersifat perencanaan yang akan datang yang baru dia susun, maka bila dia baru sadar ternyata apa yang direncanakan tersebut adalah perkara kesyirikan yang demikian besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka wajib baginya untuk membatalkan semua rencananya tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia wajib untuk bertobat, ia wajib untuk rujuk kembali dari apa yang ia lakukan tersebut, bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, tidak kemudian akhirnya membantahnya dan mengatakan ini amalan ketaatan, ini bukan termasuk dari kesyirikan, ini adalah demikian dan demikian. Subhanallah, dalam keadaan nas Al-Quran dan hadis yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat nampak dan zahir menyebutkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh musannif pada alinea yang setelahnya rahimahullah, fa inna hadda syirkal akbar wa tafsiruhu alladhi yajma'u anwa'uhu wa afraduhu. Karena sesungguhnya definisi kesyirikan yang sifatnya syirik besar sekaligus pentafsirannya adalah mencakup jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Kalau arti dari kesyirikan itu kan artinya memberikan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla, itu syirik besar. Itu syirik besar. Sehingga masuk dari kriteria definisi ini adalah seluruh jenis dari macam-macam perbuatan kesyirikan tersebut, apapun ragam dan bentuknya. Acara ritual sedekah laut bila pada amalan sedekah tersebut terkandung pemujaan kepada penghuni yang diyakini ada di laut tersebut, sampai akhirnya melakukan penyembelihan-penyembelihan, ya kan, menyembelih kerbau, kepalanya kemudian ditaruh di perahu dan yang semisalnya, kemudian dibiarkan menuju ke tengah laut. Mereka meyakini kalau semisal kepala kerbau tersebut tenggelam, itu berarti penghuni laut tersebut itu sudah menerima sedekahnya, langsung diambil, nah sudah dimakan, sudah diterima. Ya subhanallah, merupakan perkara yang wajar, ya kan, benda yang berat bila ditaruh di satu wadah yang kecil, ketika dialirkan ke laut, apalagi air laut itu kan bergoyang-goyang, ya kan, berombak, akan menyebabkan akhirnya dia dikali waktu yang setelahnya tenggelam, ya kan, tenggelam. Ini perkara yang secara alami demikian. Nah, tidak kemudian dikiatkan ke hal-hal yang mistis yang menyebabkan akhirnya dengan hal-hal tersebut menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia berikan ibadahnya kepada sesuatu tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Nah, kemudian disebutkan dalam musannaf di sini, wa ayyusarrifal 'abdu naw'an aw fardan min anwa'il ibadati lighairillah. Yaitu ketika seseorang dimalingkan satu jenis atau satu macam dari jenis-jenis amalan ibadah kepada Allah, ia palingkan kepada selain Allah, itulah arti definisi dari syirik. Salat ia berikan kepada selain Allah. Sujud ia berikan kepada selain Allah. Dalam rangka ta'zim, yang merendahkan dirinya kepada sesuatu tersebut. Doa itu ibadah, ia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tawakkal juga demikian. Istighatha, isti'anah. Ini hati-hati. Jangan sekali-kali menyebabkan akhirnya sebesar apapun ujian, cobaan yang kita hadapi, akhirnya kita mengorbankan iman, mengorbankan tauhid, sehingga akhirnya kita berikan ibadah ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang yang sakit keras, dalam keadaan sakitnya itu menahun, tidak kunjung sembuh. Nah, mungkin terlihat keputusasaan di wajahnya. Ketika memberikan atau meminta kepada kita nasihat, maka nasihatilah, jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah. Jangan sampai nantinya dikala hilang mungkin keputusasaan pada diri seorang hamba, menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kesalahan dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Sudah mencoba berobat ke beberapa tempat namun ternyata tidak sembuh. Akhirnya dia memilih alternatif lain, pengobatan tradisional katanya. Tapi subhanallah, pengobatan-pengobatan tersebut dari sisi kaifiyahnya, tata caranya, syarat dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya menggantungkan kepercayaan kepada benda. Seringnya akhirnya meyakini pada benda-benda tertentu memiliki dampak-dampak kebaikan bila dia mengenakannya, memakainya, dan yang semisalnya, sehingga terjatuh ke dalam at-tamimah, at-tiwalah, yang pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya seluruhnya tersebut adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan perkataan musannif di sini rahimahullah, fa kullu i'tiqadin aw qalin aw 'amalin thabata annahu ma'murun bihi min asy-syar'i fa sarfuhu lillahi wahdahu tauhidun maka segala sesuatu yang bentuknya keyakinan ataukah ucapan ataukah perbuatan yang telah sabit bahwasanya itu adalah perkara yang diperintahkan di dalam syariat, maka ketika dipalingkan untuk Allah semata, itulah yang dimaksud dengan tauhid wa imanun wa ikhlas, iman dan ikhlas. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Dalam perkara keyakinan apa saja, dalam perkara ucapan apa saja, dalam keadaan perbuatan apa saja, karena ibadah itu bisa masuk ke tiga anggota badan tersebut. Keyakinan dengan hati yang berhubungan nantinya masuk ke penerapan ibadah-ibadah yang tidak terlihat seperti tawakal, ya kan, kan enggak terlihat. Dalam hal kepercayaan itu kan enggak terlihat karena yang melakukannya adalah hati. Nah, ataukah ucapan, ucapan apa saja dari berbagai macam bentuk ucapan-ucapan yang diperintahkan seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan yang semisalnya, dan amalan-amalan perbuatan yang nampak yang datang nas Al-Quran dan As-Sunnah memberikan hasungan ataukah perintah untuk seorang mengerjakannya ketika ia berikan untuk Allah, itulah definisi dari tauhid, iman dan ikhlas. Wasarfuhu li ghairihi syirkun wa kufrun. Malingkannya kepada selain Allah itulah kesyirikan dan kekafiran. Maka dari itu ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, teruslah kita menjaga tauhid, menjaga iman, jangan sampai luntur. Jangan memandang bahwasanya perkara tauhid, perkara syirik ini perkara yang sudah lama dipelajari, akhirnya jenuh. Jangan. Nah, kita melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW senantiasa siang dan malam dibimbing oleh Rasul di awal-awal Islam dengan menyampaikan prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip tauhid. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, sehingga terus kita giat di dalam mempelajari tauhid dan terus mengevaluasi tauhid, terus dievaluasi. Ketika kita sholat, evaluasilah tauhid yang kita miliki, keikhlasan terus kita jaga. Nah, ketika seorang bersedekah juga demikian, terus dievaluasi yang namanya tauhid, agar keikhlasan itu senantiasa ada di dalam niatannya. Puasa juga demikian, dan sekian banyak amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Di antaranya adalah amalan yang sekarang ini kita duduk dan berada di atasnya, belajar dan ta'lim, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, terus dievaluasi pula at-tauhid, agar apa yang kita amalkan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Segala sesuatu yang berasal dari kita apapun bentuknya itu bisa ada masanya mengalami masa yanfud, hilang dari diri kita, tidak lagi menyertai kita. Nah, wa ma indallahi baq, dan segala sesuatu yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla itu senantiasa kekal abadi. Kita akan bisa melihatnya, kita akan bisa merasakan kebaikannya. Artinya adalah perbuatan amalan apa saja yang apabila seseorang meniatkannya untuk Allah Azza wa Jalla itu akan kekal abadi. Allah akan menerimanya, akan memberikan pahala kepada pelakunya. Dia akan melihat dampak positif kebaikan dari apa yang ia amalkan. Nah, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perbuatan apa saja tanpa ada nilai tauhid. Mungkin seorang bersedekah nilainya adalah riya, niatannya adalah riya. Mungkin seorang belajar ilmu agama tujuannya adalah mungkin karena ingin meraih beberapa janji-janji yang telah dijanjikan oleh orang tuanya mungkin, ataukah perkara yang lain. Itu akan datang masa yanfut, hilang dari diri kita, ya kan. Seorang ketika beribadah tujuannya adalah mendapatkan harta. Kalau semisal dia mendapatkan harta tersebut, akan datang waktu harta itu akan berpisah dengan dirinya. Akan datang waktu dia bersendirian, tidak memiliki harta sama sekali di tangannya. Namun apabila ia berikan sesuatu itu untuk Allah Azza wa Jalla, maka akan kekal dan dia akan terus merasakan nikmatnya amalan yang ia amalkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. Maka wajib atasmu untuk memperhatikan ketentuan definisi syirik besar ini, yang tidaklah alladzi la yashudza anhu syai', yang tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan darinya. Dia akan secara gamblang akan memahami apa saja yang termasuk dari syirik, apa saja yang bukan. Kama anna hadda syirkal asghar huwa, kemudian di sini musannif menyebutkan tentang definisi syirik kecil, karena mereka para ulama menyebutkan syirik itu terbagi menjadi dua, ada yang besar dan ada yang kecil. Hukum masing-masing dari kedua syirik ini juga dibedakan oleh mereka para ulama. Kalau syirik besar akan menghapus semua amalan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil hanya menghapus amalan yang di situ ada syirik kecilnya dan tidak sampai mengeluarkan dirinya dari al-Islam. Definisi syirik kecil disebutkan oleh Musannif di sini rahimahullah, kullu wasilatin wa dzari'atin yatatarraqu minha ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang bentuknya perantara ataukah sebab yang menyebabkan akhirnya seseorang itu bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Apakah bentuknya iradat, kehendak-kehendak, keinginan-keinginan, niatan-niatan, wal aqwal ataukah ucapan-ucapan, wal af'al ataukah perbuatan-perbuatan, allati lam tablugh rutbatal ibadah, yang tidak sampai pada tingkatan ibadah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita sebutkan dalam masalah sebab ada contoh dari syirik kecil yang disebutkan oleh mereka para ulama, yaitu ketika seseorang dia sakit sebagai contoh, kemudian menempuh sebab yang dengannya dia diharapkan bisa sembuh dari penyakitnya. Apakah mendatangi dokter, ataukah dengan meminum obat, kemudian memiliki keyakinan bahwasanya dengan dokter itulah dia sembuh, atau dengan obat itulah dia bisa sembuh dari penyakitnya. Maka orang seperti ini disebutkan kemarin pembahasannya oleh mereka para ulama terjatuh ke dalam perbuatan apa? Syirik asghar, syirik kecil. Karena apa yang dilakukan dari sisi sebab memang itu sebagai sebab, ya kan? Namanya sakit kan minum obat. Obat tersebut juga sebagai sebab memang teruji akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun keyakinan tersebut dikhawatirkan nantinya menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam syirik besar ketika secara khusus dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, kemudian memiliki niatan seperti yang tadi kita sebutkan. Dia mengambil batu, mengenakannya di jarinya, dijadikan sebagai cincin. Memiliki keyakinan bahwasanya dengan batu yang dia kenakan itulah dia sembuh dari penyakitnya. Ini syirik besar, ya kan? wasilahnya dari yang kecil yang tadi kita sebutkan. Dari awal kali dia bermudah-mudahan meyakini kesembuhannya adalah disebabkan karena sang dokter. Sembuhnya disebabkan karena resep yang tepat, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengannya akhirnya dia menjadikan sesuatu yang bukan sebagai sebab, sebagai sebab, kemudian memiliki niatan yang tadi disebutkan, sehingga jatuhlah dia ke dalam syirik akbar wal'iyadzubillah. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Al-muhim, segala sesuatu yang sebagai perantara seseorang terjatuh ke dalam syirik besar, ketika seorang melakukannya maka ia akan terjatuh ke dalam syirik asghar. Fa'alaika bihadaini dhabitaini lisyirkil akbari wal asghar. Maka wajib atasmu untuk memperhatikan dua ketentuan ini terkait syirik besar dan syirik kecil. Fa'innahu mimma yu'inuka ala fahmil abwabi sabiqati wal lahiqati min hadzal kitab. Karena akan memberikan kemudahan kepada dirimu untuk bisa mendapatkan pemahaman, memahami bab-bab yang sebelumnya atau yang setelahnya dari kitab ini. Wa bihi yahsulu lakal furqanu bainal umur allati yakthuru ishtibahuha wallahu almusta'an. Dan akan bisa membedakan antara perkara-perkara yang kebanyakannya seseorang memiliki kesamaran di dalam menghukuminya, wallahu almusta'an. Tayib, kita sekarang membacakan masail dari bab yang tadi kita sebutkan. Bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Al-ula, yang pertama, tafsiru qul inna salati wa nusuki. Dalam bab ini kita mengetahui tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Di antara tafsir yang tadi kita sebutkan dan kemarin kita uraikan adalah wajibnya seseorang memberikan amalan sholatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dia berikan sholatnya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang melakukan gerakan-gerakan sholat, kemudian dia tujukan sholatnya tersebut untuk berhala, untuk pohon, ataukah untuk jin-jin dan yang semisalnya, ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan dalam sebagian gerakan-gerakan sholat seperti ruku yang berisikan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah sujud yang berisikan pengagungan pula seorang hamba kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, ia berikan kepada makhluk, juga ternilai sebagai kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti sujud kepada pohon yang sudah berusia ratusan tahun, sujud kepada batu yang aneh dan unik, ia berikan sujudnya kepada makhluk-makhluk tersebut, maka ia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan wal'iyadzubillah. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, yang kedua, tafsir fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan lakukanlah penyembelihan. Ini juga sama, berisikan perintah agar seseorang memberikan sholatnya dan sembelihannya hanya untuk Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalisa, masalah yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man zabaha li ghairillah. Di dalam hadis yang dibawakan oleh musannif dari Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menceritakan ada empat kalimat yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan laknat Allah kepada pelaku-pelaku dari perbuatan-perbuatan dosa yang besar di sisi Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan perbuatan seorang melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya kemarin telah kita bacakan, yaitu dari Ali bin Abi Thalib secara marfu', la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang ia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah yang keempat, la'nu man la'ana walidayh. Laknat Allah juga terkena kepada seseorang yang dia melaknat kedua orang tuanya. Nah, wa minhu an tal'ana waliday ar-rajuli fayal'anu walidayka. Termasuk pula dari makna hadis ini adalah seseorang yang melaknat orang tua orang lain yang menyebabkan akhirnya orang tersebut itu melaknat kedua orang tuanya. Nah, al-khamisah yang kelima, la'ana man awa muhdathan atau muhdithan. Laknat Allah juga terkena kepada seseorang yang dia melindungi muhdathan. Artinya adalah ar-rajulu yahdutsu syai'an yajibu fihi haqqullahi fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalik. Seorang yang melakukan perbuatan yang mengharuskan dia menerima hak Allah Azza wa Jalla atasnya untuk dijalankan sebagai hukuman had. Kemudian dia berlindung kepada seseorang yang diharapkan orang tersebut bisa melindunginya dari hukuman tersebut. Nah, orang yang melindungi orang ini akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadisah yang keenam, la'nu man ghayyara manarul ardh wa huwa al-marasim allati tufarriqu bayna haqqika wa haqqi jarik min al-ardi fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khirin. Allah melaknat seseorang yang merubah pasak-pasak tanah. Maksudnya adalah al-mawasim, pasak-pasak yang ditancapkan sebagai pembatas tanah milik si fulan dan si fulan. Allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarik, yang dengan pasak-pasak ini akan membedakan mana hakmu dan mana hak tetanggamu, ya kan? Orang punya tanah pasti punya pasaknya. Nah, kalau ada di antara antum yang mungkin belum mengerti pasak, ketika nanti pulang ke rumah tanya sama abinya antum, "Bi, mana sih pasak rumah kita?" Akan dilihat, oh batas tanah itu nak maksudnya. Sebelah kanan lihat ada kayu ulin, di sebelah sana itu pasaknya. Paling belakang ada lagi kayu ulin, nah itu bagian pasak yang di belakang. Artinya setelahnya itu bukan tanah kita. Dari kanan, kiri, depan itu ada pasaknya. Ada seseorang yang dia berupaya untuk kemudian merubah pasak-pasak tersebut sehingga ia merubahnya. Fataghyiruha bitaqdimin aw ta'khirin, ataukah ia merubahnya mengedepankan pasaknya sehingga agak menjorok maju ke depan, atau yang di depan tetap dia biarkan sesuai dengan pasaknya, yang di belakang dia mundurkan sehingga menjadi panjang, ya kan, mundur ke belakang luas tanahnya. Maka sang pelakunya itu mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, as-sabi'ah yang ketujuh, al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum. Di dalam bab ini juga kita mengetahui adanya perbedaan antara laknat mu'ayyan dengan menyebutkan person, individu, orang tertentu. Allah melaknatmu, contohnya dia tunjuk muka seseorang, artinya si fulan muayyan, tertentu dari sisi siapa yang dilaknat, dia sebutkan namanya. Dan antara melaknat pelaku kemaksiatan tapi disebutkan dalam konteks yang umum tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya. Kalau dalam masalah la'nu al-mu'ayyan, ini mendapatkan sekian banyak perincian-perincian, persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Yang intinya adalah wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Karena kalau misal dia melaknat orang lain dalam keadaan ternyata orang tersebut itu tidak mendapatkan laknat Allah Azza wa Jal, ini nantinya laknat itu akan kembali kepada pengucapnya. Wal'iyadu billah. Adapun laknat yang sifatnya ghairul mu'ayyan, yang disebutkan secara umum, dia sebutkan pelaku dari perbuatan ini mendapatkan laknat dan yang semisalnya, ini perkara yang dibolehkan dan inilah yang dimaukan di dalam hadis tersebut. Rasul menyebutkan dalam hadis ini dalam bentuk umum, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat seseorang yang merubah pasak-pasak tanah tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya. Dan ini dibolehkan. Kemudian masalah yang berikutnya, hadhihi al-qissah al-'azimah wa hiya qissatu dzubab. Di dalam masalah ini atau bab ini juga terdapat faedah yang lainnya, yaitu kisah yang demikian agung yang dibawakan oleh musannif dalam bab ini rahimahullah, yaitu kisah tentang adanya seekor lalat yang menyebabkan seseorang masuk surga dengannya dan menyebabkan orang yang lainnya masuk neraka disebabkan karena lalat tersebut. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.